Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema dosa-dosa besar dan kita masuk ke 68, merasa aman dari makar atau pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum masuk ke tema saya akan jelaskan kronologisnya terlebih dahulu. Saya sudah sering titik beratkan, setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada konsekuensinya. Tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensi. Maksudnya balasan hukuman sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Ini harus digarisbawahi. Dalam arti kata, kita melihat yang salah saja haram dalam agama, mendengar yang haram dalam agama, sengaja atau tidak sengaja, tetap sama dosa. Jadi tidak ada bedanya, ya, dicatat sebagai dosa sengaja atau tidak sengaja. Sama halnya dosa itu seperti saya berikan ibarat segelas racun. Kita minum dalam kondisi tahu itu racun atau tidak, akan berbahaya. Walaupun sebenarnya orang yang tahu lebih cepat. Nah, gitu. Jadi ini harus digarisbawahi, ya. Fungsi utama daripada konsekuensi pelanggaran dosa tadi itu adalah agar seorang hamba tidak mengulanginya. Kalau kita tahu atau kita tidak punya konsekuensi dalam pelanggaran, maka akan kita gampang-gampangin. Oh, cuman dosa kecil. Oh, cuman begini. Oh, cuman begini. Begitu terus. Maka kita tidak ada satu hal yang menghadang kita atau menghalang kita untuk mengulangi dosa itu lagi. Makanya dalam Islam banyak sekali pembersihan dosa. Seperti waktu kita bahas bab sholat misalnya, siapa yang berwudu, maka pada saat dia membasuh tangannya, berjatuhan semua dosa-dosa dari tangannya bersamaan dengan tetes air terakhir yang jatuh dari tangannya. Kalau dia kumur-kumur, jatuh semua dosa dari mulutnya. Kalau dia istinsyak, masukkan air di hidungnya, jatuh dosa dari hidungnya. Kalau dia usap wajahnya, basuh wajahnya, jatuh semua dosa-dosa dari matanya. Kalau dia cuci rambut, ya, dan telinganya, maka jatuh dosa dari rambut dan ya, kupingnya, dari kepalanya dan kupingnya. Kalau dia kakinya yang dicuci, maka akan jatuh semua dosa yang ada di kakinya. Jadi, apa fungsinya ini kira-kira? Dosa apa yang diampunin sebanyak itu? Bayangin kalau kita satu hari 5 kali sholat, gitu kan? 5 kali kita wudu. Iya, kalau 5 kali wudu. Tapi kalau ada sholat duha kita wudu lagi, kalau ada sholat malam kita wudu lagi. Ini banyak sekali. Semua dosa di tangan kita akan jatuh. Semua yang di muka kita akan jatuh. Kalau secara akal manusia saja berarti sehari sudah bersih dong. Itu baru wudu ya, belum sholat. Kata Nabi SAW, ingat di bab sholat kan? Maukah kalian saya tunjukkan amal yang paling banyak membersihkan dosa, yang paling cepat meninggikan derajat di surga, memperbanyak langkah menuju ke masjid, kan gitu. Ada hadis. Berarti di sini ada banyak nih. Belum lagi kata Allah SWT dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibnas sayiat. Semua perbuatan amal saleh pasti akan membersihkan dosa-dosa. Nah, dosa-dosa apa yang dibersihkan? Kalau dosa itu hanya yang disengaja, sedikit. Tapi permasalahannya adalah semua dosa itu yang sifatnya pelanggaran, disengaja, tidak disengaja, ditahu, tidak ditahu, ada konsekuensi. Tapi beda konsekuensi atau balasan atau hukuman bagi orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Tapi tetap harus kita tahu ada konsekuensinya, gitu kan? Kalau masih ingat, saya pernah titik beratkan begini. Setiap orang yang berbuat dosa, gitu kan, dia sebenarnya sedang mengikat lehernya dengan sebuah rantai yang nyambung langsung ke neraka jahanam. Kapan dia meninggal tidak dia putuskan rantai itu. Rantai ini cara mutusnya dengan taubat. Maka dia langsung tertarik ke neraka, dengan tertarik ke siksaan. Nah, dalam membersihkan dosa, selain rantai tadi yang ke neraka itu diputus sehingga menyebabkan hukuman di akhirat kita enggak kena, leher kita berbekas dengan rantai itu, harus dibersihin. Nah, konsekuensinya tadi itu. Jadi dengan istighfar enggak cukup. Ustaz, saya pernah berzina, saya pernah bohong, saya pernah riba, saya taubat sekarang, nasuha. Allah terima kah? Diterima taubatnya. Tapi ingat, ada konsekuensi. Tetap ada pembersihan dosa. Mungkin sakit sebulan, mungkin sakit seminggu, mungkin ya tabrakan, mungkin dia tidak mati, mungkin kena penyakit yang akhirnya dia harus terus minum obat. Mungkin beragam macam cara. Yang jelas semua ada konsekuensi. Enggak ada yang tidak ada konsekuensinya. Sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu. Begitu memang dalam Islam. Makanya dengan cara memahami poin ini, kita akan lebih ingin belajar mana nih yang haram dan mana yang halal, sehingga kita cuma nikmati yang halal, ninggalkan yang haram, gitu kan? Dan kita juga pada saat masuk dalam pelanggaran agama, kita tidak akan mau ngulangin. Karena kalau orang buat dosa tadi saya bilang ada satu rantai ke neraka, dia buat dosa lagi besok satu rantai lagi. Kalau satu hari dia buat 50 dosa, 50 rantai. Kalau 100, 100 rantai. Yang dia harus putus semua itu. Kalau orang dari pagi keluar rumahnya sampai pulang malam 1000 dosa dia buat. Lihat yang haram, pegang yang haram, berbohong, gosip, fitnah, ambil uang haram, menipu orang, macam-macam dia buat. Itu banyak sekali tuh rantai-rantainya. Dan satu rantai ini kalau tidak diputus satu saja, udah cukup membakar kita di neraka. Nah, begitu. Jadi kita harus tahu kan. Makanya kata Nabi SAW misal tentang penyakit demam. Kata Nabi apa? Demam itu adalah panas tiupan api neraka. Ini deh. Artinya untuk memberikan peringatan ke orang ini. Nih, baru demam di dalam saja badan kita sudah panas. Gimana kalau api yang melengket? Ini. Maka dinginkanlah dia dengan air, gitu kan. Jadi kita sambil berobat, tapi itu juga akan jelas membersihkan dosa-dosa kita. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim yang sering saya ulangi ya, gak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Ada hadis lain juga dikatakan terdapat dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar. Nah cukup, gitu kan? Maka Allah akan coba hamba tersebut dengan penyakit. Yang paling sering kena seseorang itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Kita pernah menipu, konsekuensinya walaupun sudah taubat pasti ditipu. Kita pernah fitnah orang, kita akan difitnah oleh orang. Jadi pada saat kita faham poin ini, kita sudah taubat nih. Ternyata ada orang yang fitnah kita. Oh, pernah saya fitnah dulu si fulan. Nah ini pembersihannya nih. Emang begitu? Gitu kan? Jadi seperti itu. Kita pernah ngambil barangnya orang atau pernah ambil uang haram, dompet kita hilang, kececer, HP yang baru beli jatuh. Apalah ya, orang utang enggak bayar. Jadi banyak masalah. Orang mukmin dia tahu, oh ini konsekuensi pembersihan saya. Sudahlah, sudah. Mudah-mudahan Allah bersihkan. Udah bisa kita tinggal mulai dengan yang baru saja. Selesai. Sambil ikhtiar, kalau kita punya hak sama orang sambil ikhtiar, tapi kita harus satu masuk dalam konsekuensi pelanggaran yang pernah kita lakukan. Yang Imam Madzhabi ingin titik beratkan di dalam dosa 68 ini adalah orang yang terus menerus mengulangi pelanggarannya dan dia merasa aman, gak ada konsekuensinya, gak ada hukumannya. Nah ini jadi masalah nih. Jadi di sini dia dari zina tadi malam, naudzubillah, zina lagi nanti malam, zina lagi besok malam, zina lagi sampai sebulan, sampai setahun. Bayangin tuh, bagaimana konsekuensi pembersihannya tuh? Berat itu. Beda orang yang zina sekali konsekuensinya dengan orang zina sebulan. Tentu beda, gak mungkin sama. Sebagaimana beda juga bobotnya orang yang beribadah sudah sebulan sholat malam dengan orang baru sadar baru satu malam sholat. Sama kah? Lain pastinya kan? Sama dengan itu juga bobot dosa. Beda. Sesuai dengan kadar perbuatan dia. Nah ada orang banyak mengulangi dosa-dosa itu karena dia pertama merasa aman dari makar Allah. Seakan-akan tidak mungkin Allah hukumlah. Memang Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu sisi, Bapak Ibu sekalian perlu kita fahamin, dalam sebuah hadis qudsi, hadis sahih, Allah berfirman, inna rahmati qad ghalabat ghadabi. Kata Allah, sesungguhnya rahmatku kasih sayangku, dalam hadis qudsi ya, mengalahkan murkaku. Mengalahkan murkaku. Kata ulama, memahami hadis ini begini. Kalau ada orang berbuat kesalahan, misal ada orang mencuri, Allah gak langsung hukum dia pada saat itu. Ada pencuri yang berhasil kan? Iya. Ada orang berzina berhasil, bahkan dia dari bar karena senang tadi malam zina, dia zina lagi besoknya. Ya kan gitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum orang pada saat itu. Kenapa? Karena dua alasan. Alasan pertama, agar dia diberikan kesempatan bertobat. Kalau langsung Allah turunkan petir menyambar orang mencuri, habis ceritanya. Begitu pula dengan orang yang dicuri barangnya. Alasan yang kedua, untuk membersihkan dosa orang yang sedang dia zalimi. Iya kan? Barang kita diambil nih, 3 hari, seminggu, setahun, kita sabar. Dapat pahala sabar gak? Dapat pahala sabar. Jadi dua sisi, orang yang melanggar diberikan kesempatan sadar. Dan biasanya gini, kalau ada orang berbuat jahat nih, nyantol misalnya, dia datang ke saya, dia ngambil duit, dia gak bayar. Allah ingin membersihkan dosa-dosa saya misalnya, karena saya mungkin pernah gak tahu, Allahu a'lam, makan yang haram atau apa, kita gak pernah tahu, walaupun tidak diprogramkan dari saya bilang di awal. Tapi Allah ingin bersihkan dengan cara itu. Sisi yang lain, Allah mau kemungkaran orang ini berhenti di tangan kita, supaya kita adukan dia, ya, laporkan, hukum dia, gitu kan? Seperti itu. Kalau kita biarin aja, sudah deh, biarin aja dia diambil hak saya tahu diampuni dosa saya, nggak apa-apa. Tapi dia, orang jahat itu, akan Allah mudahkan berbuat jahat sama orang lain lagi. Tujuannya agar kemungkarannya dipungkiri. Sampai nanti dia nyantol ke orang yang kelima misalnya.